في هذه الآية وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط تعيش في هذه الدنيا وتسره وتمرح لم يخلقك لهذا خلقك الله لعبادته وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء ولا تتوسل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء سخرها الله لك لأجل أن تعبده ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر تأكل وتشرب ما استحيت هذا الشأن البهائم. Maksud dari perkataan kalau engkau sudah tahu bahwa Allah menciptakan engkau untuk ibadah berdasarkan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah dan kita termasuk bangsa manusia yang disebut dalam ayat ini. Dari sini kita tahu Allah menciptakan kita ini bukan sekedar iseng. Pengangguran, daripada nganggur enggak ada kerjaan, ciptakan jin dan manusia. Terus culjin kata orang Sunda. Culjin itu setelah diciptakan dibiarkan semau mereka. Tidak begitu, itu namanya iseng dan Allah tidak bersifat iseng. Iseng itu berbuat sesuatu tanpa tujuan. Enggak. Allah tidak menciptakan kita sekedar untuk makan, minum, bersenang-senang. Tidak. Tapi Allah ciptakan untuk ibadah. Lalu seluruh alam jagat raya ini Allah tundukkan, Allah ciptakan, Allah sediakan untuk kita sebagai penunjang ibadah. Karena kita tidak bisa ibadah tanpa faktor penunjang. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa kendaraan, kita tidak bisa ibadah. Tidak makan, tidak minum, lemes. Tidak bisa ibadah. Tidak berpakaian, tidak bisa ibadah. Syarat sholat, menutup aurat. Tanpa adanya kendaraan, tidak bisa umpamanya haji atau umrah. Jadi, untuk ibadah perlu faktor penunjang. Faktor penunjangnya juga Allah sediakan bagi kita. Semuanya, makanan tersedia di alam, pohon-pohon, tanaman, binatang-binatang, tanah. Itu semua sumber makanan bagi kita. Untuk apa? Untuk dijadikan penunjang ibadah. Bukan dijadikan sebagai alat untuk hanya bersenang-senang semata-mata. Yang penting bisa makan, enak, kenyang. Yang penting bisa minum, enak, kemudian segar. Yang penting kalau kita capek, lelah, ngantuk, bisa tidur, istirahat. Itu mah prinsip hidup seekor binatang. Binatang hidup hanya untuk itu. Binatang mah untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk kawin, hanya itu. Dan binatang oleh Allah diciptakan untuk itu, agar hidup sebagai sumber makanan bagi kita atau sumber alat kendaraan yang bisa menghantarkan kita ke tempat yang jauh. Jadi beda, itu binatang. Adapun adamiyun kita, Allah ciptakan kita untuk tujuan yang agung, yaitu ibadah kepada Allah. Dan ibadahnya kita kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah. Apakah kalau Allah diibadati oleh kita, Allah jadi tambah kekuasaannya? Allah jadi kenyang? Allah jadi kuat? Tidak. Allah menyatakan, setelah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum ayyutimun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rizki dari manusia atau jin. Dan aku tidak ingin mereka memberi makan kepadaku. Enggak. Allah menyuruh ibadah kepada kita bukan untuk kepentingan Allah. Allah lah yang memberi makan dan tidak perlu diberi makan. Karena Allah tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak butuh apapun dari alam jagat raya ini. Allahu ghaniyun anil alamin. Allah ghani terhadap alam ini. Ghani itu tidak butuh terhadap seluruh alam ini. Tapi seluruh alam ini yang butuh kepada Allah. Seandainya seluruh makhluk ibadah kepada Allah, tidak menambah kekuasaan Allah. Seandainya seluruh makhluk kafir, musyrik, membangkang kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kitalah yang butuh kepada Allah, dan kitalah yang butuh untuk ibadah. Kita membutuhkan ibadah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kebutuhan kita terhadap ibadah melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita butuh makan minum? Ya. Kalau enggak makan, enggak minum apa? Lemas, sakit, mati. Jiwa kita juga butuh makanan. Butuh minuman. Hati kita nih. Apa makanan dan minuman bagi hati? Ibadah. Kalau hati tidak diajak ibadah, hati akan sakit, mengeras, lalu hati ini mati. Kalau hati sudah mati, gak tahu mana benar, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana putih, mana hitam, mana yang baik, mana yang buruk. Itu hati yang sudah mati. Kemana arah tujuan hidup gak tahu. Mati itu. Jadi jiwa kita juga butuh nutrisi, konsumsi, ibadah. Itu ibadah itu makanan bagi hati kita. Maka salah satu di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, Allah suruh kita ibadah agar kita bahagia, selamat. Agar jiwa kita sehat, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kita ibadah kepada Allah, Allah akan memuliakan kita, memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan, memberikan balasan dan pahala. Maka ibadah menjadi penyebab dimuliakannya kita oleh Allah di dunia dan akhirat. Jadi siapa yang merasakan manfaat dari ibadah kita? Kita sendiri, bukan Allah Azza wa Jalla. Yang merasakan manfaat dari ibadah adalah orang yang ibadah itu sendiri. Adapun Allah tidak diuntungkan dengan ibadah kita, tidak dirugikan dengan kedurhakaan kita. Lalu berkata muallif, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Setelah mengetahui hakikat dari ibadah tadi, ketahuilah bahwa ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Makna dengan tauhid itu ibadahnya itu hanya harus ditujukan kepada Allah. Tidak boleh dicampur kepada Allah ibadah, kepada yang lain juga ibadah, enggak boleh. Termasuk ibadahnya kepada Allah niatnya juga untuk memperoleh apa yang Allah janjikan. Siapa yang membagi dua niat? Sebagian untuk Allah, sebagian untuk manusia. Sebagian niatnya ingin dibalas oleh Allah, dipuji oleh Allah, dinilai oleh Allah. Sebagian lagi ingin dipuji, dinilai oleh manusia. Diduakan tuh. Allah murka. Berarti tidak disertai tauhid ibadah tersebut, tapi disertai dengan syirik. Syirik itu menduakan Allah, baik dalam hal ibadahnya atau dalam hal niat dari ibadah itu. Menduakan Allah dalam hal ibadah, contoh kepada Allah ibadah, kepada yang lain ibadah, kepada Allah berdoa, kepada yang lain berdoa. Berdoa kepada malaikat, wahai malaikat Mikail, beri saya rizki. Itu berarti ibadah kepada Mikail. Karena doa adalah ibadah. Syirik. Tidak boleh. Allah murka. Mikailnya senang tidak? Murka juga. Marah juga Mikail. Beda dengan manusia. Kalau manusia menyanjung kita, senang, bangga, gembira ya. Tapi manusia yang durhaka. Tapi kalau para ulama coba disanjung, gak suka, gak mau, bisa marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau ada orang yang memuji kamu, ambil sebatang seraup tanah, lemparkan ke mukanya. Kalau ada yang memuji, karena memuji menjerumuskan. Dengan dipuji kita bisa naon? Ujub, ya. Bisa bangga, ih, saya teh. Ah, bisa sombong atuh. Dan itu mengundang murka Allah Subhanahu kepada kita. Makanya kalau ada yang memuji, taplokeun we taneuh tah. Kana raraina. Nunjukkan ya bagus itu, pujian itu. Nah, Allah Subhanahu Zat yang paling tidak ingin diduakan, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal niat beribadah. Ibadahnya kepada Allah, tapi niatnya dibagi dua. Sebagian ingin dinilai oleh Allah, sebagian ingin dinilai oleh manusia. Riya. Ini syirik. Syirik kecil. Dan walaupun dianggap syirik kecil, mengakibatkan tertolaklah ibadah tersebut. Jadi harus disertai tauhid itu ibadah. Kalau tidak disertai tauhid, batal ibadah. Sebagaimana batalnya sholat tanpa bersuci. Tanpa wudu atau wudu dulu, tapi batal di tengah-tengah sholat. Sholatnya batal. Berdasarkan hal itu, maka idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa innal ibadah la takunu sahihatan yardaha Allah illa idza tawaffara fiha syartan idza ihtalla syartun min asyartain batalat. Apabila engkau sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk ibadah, ketahuilah bahwa ibadah dianggap tidak benar, tidak diridhoi oleh Allah, kecuali terpenuhi dua syarat. Satu di antara dua syarat ini tidak terpenuhi, batallah ibadahnya. Apalagi kalau dua-duanya. Bisa batal, tidak diterima, tidak dipahalai, dan diazab. Maka camkan, perhatikan dua syarat sahnya ibadah berikut ini. Apa saja dua syarat diterimanya ibadah? Kita break dulu sebentar, sekarang sudah jam 6. Dan jam 6 radio harus mengumandangkan dulu jeda tertentu. Insya Allah setelah jeda kita akan lanjut sebentar. Mangga kepada operator di studio untuk menyampaikan jeda terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Berdakwah hanya dengan 15.000 rupiah.

ampunan Allah, rahmat Allah, cinta Allah, pahala dari Allah, surga dari Allah, maka ya itu ikhlas. Syarat yang kedua, al-mutaba'ah lirrasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara ibadahnya seperti cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditambah, dikurang, apalagi dirubah. Siapa yang cara ibadahnya ngarang sendiri, dicampur, ditambah, dikurang, dirubah, maka ditolak itu ibadah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amal ibadah tapi tidak mencontoh aku dalam melakukan ibadah itu, maka ibadah itu ditolak. "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fahuwa radd." Siapa yang mengada-adakan urusan baru dalam agama kita yang bukan bagian dari agama kita, maka tambahan itu yang diada-adakan itu ditolak. Di zaman nabinya tidak ada, hayo diada-adakan oleh kita, lalu dianggap bagian dari agama ini, maka ditolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah harus sesuai dengan contoh dari Nabi. Tidak boleh mengikuti apa yang dianggap baik oleh manusia. Oh, ini bentuk perbuatannya baik, niatnya baik, lalu dianggap baik. Enggak. Sesuatu dianggap baik kalau baik menurut agama. Apa yang tidak dianggap baik oleh agama, jangan dianggap baik, walaupun semua manusia menganggapnya baik. Dari sinilah maka, apabila orang melakukan ibadah, tapi dia ikhlas, cuma cara ibadahnya campur aduk dengan budaya, adat setempat, dengan perasaan yang ditambah-tambahkan, maka tertolak. Atau sesuai sunnah tapi riya juga tertolak. Apalagi dua-duanya ya riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar, ya bid'ah. Tambah-tambah. Ya, tambah ditolak. Ada orang yang riya dengan kebid'ahannya? Ada. Banyak. Umpamanya cuculuwengan ingin didengar. Ingin dipuji, jam 3 menunjuk jam 3. Menunjukkan kita ini sudah bangun, ibadah. Lalu teriak-teriak. Ayah anak itu. Ria ibadah, ya bidah, ya ria. Dua-duanya dobel, ya. Tertolak pasti. Karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Inilah dua syarat diterimanya ibadah. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan masalah ini di hari Senin yang akan datang. Cukup sampai di sini saja dan kita masuk sesi tanya jawab. Kepada host di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, pembahasan kitab Al-Qaidul Arba ini. Dan kepada ikhwan sekalian, bagi para pendengar juga pemirsa, kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz, kami silakan bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat nomor 081-1227-1476. Baik, untuk kesempatan pertama kita buka pada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang masalah puasa, puasa sunat. Kan puasa sunat itu ada yang hari Senin, ada yang hari Kamis, dan ada seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu harus puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, yang utama itu apakah hari Senin Kamis atau hari yang 3 hari puasa itu sebulan. Nah, yang kedua saya ingin bertanya masalah ibadah juga. Ada terutama para pejabat ya yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus ditambah-tambah dengan Hong Amil Heng itu tuh apa tuh? Apakah itu juga ditambah apa? Kan suka ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus pakai salam-salam agama lain seperti Amil Heng itu tuh, apakah itu termasuk bid'ah juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fik. Ada 2 pertanyaan. Saum ayyamul bidh, 3 hari setiap bulan yang dianjurkan. Yang paling afdol, paling utama di pertengahan bulan. Dan itu berbeda dengan Senin Kamis. Kita terbiasa Senin Kamis, lalu juga melakukan saum ayyamul bidh, bagus. Ayyamul bidh itu paling utama di pertengahan bulan tanggal 13, 14, ataupun 15. Itu yang paling utama. Kalau tidak memungkinkan di tanggal-tanggal tersebut, atau kelewat karena lupa, karena kita kan sering tidak ingat kepada tanggal hijriah ya. Rata-rata yang kita ingat setiap hari tanggal apa? Masehi. Jadi kapan 13, 14, 15 hijriah? Jarang tahu, jarang ingat. Kelewat. Tanggal berapa sekarang? 16. Uluh, belum ayyamul bidh. Boleh kapan saja. Ayyamul bidh 3 hari setiap bulan boleh kapan saja. Tapi yang paling utama adalah di pertengahan bulan. Tanggal 13, 14, 15 dan itu di luar saum Senin Kamis. Jadi Senin Kamis kita tetap, ayyamul bidh juga kita tetap dibolehkan. Hanya ayyamul bidh tidak boleh dilakukan di hari Jumat secara infirad. Infirad itu menyendiri di hari Jumat. Tapi boleh kalau diawali dari hari Kamisnya. Ya. Itu tentang ayyamul bidh. Jadi kesimpulan ayyamul bidh berbeda dengan saum Senin Kamis. Kita Senin Kamis terus ayyamul bidh. Ayyamul bidh paling utama di pertengahan bulan, tapi kalau kelewat tidak memungkinkan, baik lupa atau karena yang lainnya tidak memungkinkan di pertengahan bulan, boleh di awal atau akhir bulan, 3 hari. Bukan qadha, pokoknya 3 hari ayyamul bidh itu 3 hari di 1 bulan tersebut. Yang paling utama di pertengahan bulan, kalau tidak memungkinkan boleh kapan saja. Ini yang pertama. Kedua, ada orang yang pidato di hadapan banyak orang dengan agama yang beragam. Islam ada, Nasrani ada, Hindu, Buddha ada, ateis juga mungkin ada. Lalu menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ditambah dengan salam khas agama lain. Saya tidak ingin mengatakan. Jadi dia menyampaikan salam dalam versi agama Islam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga menyampaikan salam dalam versi agama Buddha, agama Hindu, agama yang lain. Bagaimana hukumnya? Ketika dia menyampaikan salam versi agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat pahala. Tapi ketika dia menyampaikan salam versi agama lain, dia berdosa besar. Bisa syirik enggak? Ya tergantung isi salam dalam agama lain. Kalau isi salam dalam agama lain mengandung makna keyakinan adanya sesembahan lain selain Allah, syirik. Seperti salam dalam agama kita, semoga keselamatan dilimpahkan oleh Allah kepada kalian. Dan juga kesejahteraan. Di dalam salam terkandung tauhid rububiyah, yaitu yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, yang mengatur kehidupan itu Allah. Kalau dalam salam agama lain ada isi salam yang maknanya semoga dewa kalian umpamanya memberikan kesejahteraan, berarti dia meyakini ada sesembahan lain selain Allah, itu syirik. Umpamanya ya, dalam bahasa agama lain umpamanya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris mungkin masih umum, God bless you. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, God di sini bukan Tuhan tapi dewa, semoga dewa memberkatimu. Di dalam ucapan ini berarti meyakini ada sesembahan selain Allah yaitu dewa, dan ada penguasa lain yang memiliki kemampuan rububiyah selain Allah yaitu dewa. Ini ucapan syirik. Afwan umpama dalam bahasa mereka Amitabha. Maknanya apa? Dewa memberkatimu. Oh, ada sembahan lain selain Allah. Ada penguasa lain yang bisa memberikan keberkahan selain Allah, itu syirik atau tidak? Syirik rububiyah, syirik uluhiyah. Maka tidak boleh. Tapi ini kan toleransi. Toleransi yang kebablasan, toleransi mah tidak dalam bentuk meyakini apa yang diyakini oleh agama lain. Toleransi mah biarkan mereka dalam ibadah mereka, kita tidak ganggu, kita tidak mencela. Mencela sesembahan mereka tidak boleh. Biarkan, itu toleransi. Tapi meyakini apa yang mereka yakini bukan toleransi itu mah. Tapi syirik. Ketoleransi yang kebablasan. Ingin meraih ridho manusia, tapi mengundang murka Allah dan murka sebagian manusia. Ingin meraih keridhaan orang kafir dengan membuat murka umat Islam, apalagi murka Allah. Cing mana, ya? Maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada di belakang yang mau nanya, silakan. Kalau ada nanti dikasih mic. Asal jangan dibawa pulang mic. Ada ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita ke studio. Silakan Mas Zain. Nah, Ustaz, ada penanya melalui telepon, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Abu Safia di Parompong, Pak. Iya. Mangga, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz, tadi pagi saya sholat subuh di salah satu masjid. Kebetulan saya dapat saf yang paling depan. Di belakang kosong Pak Ustaz, ada begitu ada kita takbir, ada satu orang yang mengisi di belakang, terus kayak saya suruh ke belakang, menyapa lagi ke belakang, lompat pundak. Tapi saya tidak mau postat karena yang saya tahu ajarannya kan harus di depan postat. Ini sepertinya gimana postat, karena sering terjadi kadang-kadang harus ada yang menemani di belakang postat. Sebetulnya seperti apa ini postat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sana. Jelas kedengaran. Jelas. Teknisnya dioprek wae tuh. Halo Muzain. Halo Muzain, bisa diulang pertanyaannya? Silakan Muzain diperjelas. Di saf pertama Ustaz. Jadi di belakang ada satu orang lagi. Karena di belakang itu satu orang, beliau ditarik lagi ke belakang untuk menemani itu gitu. Nah itu tuh bagaimana katanya Ustaz? Kalau Pak Abu siapa di Parongpong, Lembang. Kalau sop pertama sudah penuh, imam sudah takbir, makmum semua sudah takbir, datang seorang lagi. Dia tidak bisa masuk ke sop pertama karena sudah penuh. Apa yang harus dia lakukan? Dia berdiri di sop kedua sendirian. Tepat di belakang imam posisinya. Jangan di pinggir, tapi di belakang imam, di tengah-tengah. Boleh enggak dia menarik orang ke belakang? Enggak boleh. Untuk apa menarik? Kalau dia beralasan tidak sah sholat atau tidak ada sholat bagi orang yang bersendirian di belakang shaf. Ada hadis itu? Ada. Tapi itu maksudnya bagi orang yang tidak masuk ke shaf depan. Padahal masih kosong, masih ada, lalu dia bikin sof baru sendirian di belakang. Maka tidak boleh, ini tidak sah. Dia bisa masuk ke sof, tapi di belakang weh. Malah terhalang oleh beberapa sof kosong. Ingin sendirian weh, ngarah salse, ngarah harineh, ngarah supaya tidak berdesak-desakan gitu ya, sendirian. Enak, nyaman. Padahal saf di depan masih kosong, tidak sah. Tidak boleh. Adapun kalau saf sudah full, sudah penuh, tidak bisa, ya sudah. Sendirian di belakang karena ada uzur. Uzurnya apa? Tidak bisa masuk ke saf depan karena sudah penuh. Dan sholatnya tetap sah. Adapun menarik orang, itu menimbulkan madharat yang besar. Setidaknya ada 3 madharat. Madharat pertama tentu saja mengganggu orang. Orang yang dibedol, yang ditarik, terganggu gak konsentrasinya? Terganggu. Terus yang kiri kanan terganggu. Terganggu itu ada orang mundur gitu kan. Kedua, merusak saf. Saf yang sudah rafat kita tarik. Jadi apa? Jadi renggang. Mungkin nanti si saf itu dirapatkan lagi bergeser. Semua bergeser mengganggu. Semua satu saf itu jadi terganggu. Ini madarat kedua. Dan madarat ketiga adalah memindahkan orang lain dari tempat yang utama ke tempat yang kurang utama. Saf di depan kan utama ya. Dia mungkin berebut untuk menempati saf di depan, di belakang imam. Dan itu adalah posisi yang utama. Pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih besar. Sudah capek-capek berebut dan dapat dibedol, ditarik ke belakang. sehingga menempati saf di belakang. Nah, ini madarat yang ketiga. Oleh karena itu tidak boleh menarik orang dari depan ke belakang. Kalau saf sudah penuh, sudah, berdirilah dia sendirian. Dan sholatnya tetap sah, sehingga hadis yang menyatakan tidak ada sholat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang saf, maksudnya adalah ketika saf di depan masih ada yang kosong, tapi sengaja dia membuat saf baru sendirian di belakang, maka itu tidak sah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mangga. Mana Mike? Itu kan dekat. Pak Husain mas sering. Itu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana izin bertanya. Kan tadi disebutkan kalau syarat ibadah itu salah satunya adalah ikhlas kepada Allah. Kan ana kadang lihat misalnya di akun dagang punya siapa gitu, misalnya di media sosial, kadang posting faedah dan nasihat-nasihat gitu. Dan biasanya kan kalau yang seperti itu udah direncanakan, dan salah satu tujuannya bisa jadi ingin meningkatkan viewers agar ngelihat barang dagangan mereka gitu. Yang seperti itu apa termasuk tercampuri niatnya, Ustaz? Al-Sof ya? Apanya, Ustaz? Al-Sof. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Ada orang dagang secara online. Namanya all shop tadi. Online shop. Toko online. Jadi barang-barang yang dia jual di foto atau kadang video, lalu di-upload ke akun dia di internet, di media sosial dia. Jadi orang bisa melihat barang-barangnya gitu. Nah, kalau ada yang tertarik beli, bisa COD, bisa macam transfer, bisa macam-macam. Untuk menarik viewers. Viewers itu orang yang melihat akun dia, orang yang melihat media sosial dia, orang yang melihat dagangan dia. Disebut viewers. Nah, untuk menarik minat viewers, maka dia cantumkan ayat, dia cantumkan hadis, dia cantumkan perkataan para sahabat, para ulama. Kadang-kadang di-upload umpamanya potongan video tausiah pendek ustaz, gitu kan? Sehingga orang tertarik. Oh, ini ada nasihat yang bagus. Oh, ini ada ceramah pendek bagus dari ustaz. Sekaligus begitu melihat video itu, otomatis melihat juga barang dagangan yang diiklankan. Jadi niat dia mengupload video dakwah, ceramah pendek, nasihat, agar orang itu melirik dagangan dia lalu minat membeli, gitu ya. Apa boleh atau tidak? Taib, barakallahu fiik. Kalau niat dia murni apa namanya dakwah. Orang yang melihat video tulisan dakwah itu sebodo amat mau beli mau tidak, mau lihat dagangan saya mau tidak, enggak masalah. Yang penting tujuan saya adalah agar orang dapat hidayah melalui postingan yang saya upload ini, maka dia berpahala. Tapi kalau ada niat, nah, dengan mengupload video pendek nasihat para ustaz, maka dia berharap orang jadi melirik dagangannya lalu membeli. Kalau umpamanya tidak dengan niat itu, tidak akan diupload. Umpamanya kalau sudah ternyata orang-orang ini sudah banyak tahu dagangan kita dan laku, ah gak perlu lagi mengupload nasihat, gak perlu lagi mengupload petikan ayat atau hadis atau nasihat para ulama, sudah laku. Akhirnya dakwahnya berhenti. Berarti murni untuk itu tidak boleh. Di dalam kitab Tauhid yang pernah kita bahas, ada satu bab yaitu beramal dengan amalan akhirat dengan niat memperoleh keuntungan dunia. Itu naw' min anwa'i syirk, termasuk salah satu di antara jenis syirik karena salah niat atau menduakan niat ibadah yang dia lakukan niatnya untuk memperoleh keuntungan dunia tadi. Ini kerusakan tauhid. Jadi kita tidak tahu niat orang yang dagang olshop tadi memposting video pendek yang berisi nasihat, apakah murni dakwah tanpa ada keterkaitan dengan ini, tapi justru dijadikan alat menarik viewers agar melirik ini kemudian mengupload. Sebagai contoh begini, kita dagang restoran. Orang yang beli di restoran kita gak akan semenit dua menit. Karena makan. Mungkin bisa 15 menit setengah jam. Ya. Nah, agar ada nilai dakwah, selama orang-orang makan di setel. Mungkin TV, mungkin radio yang isinya dakwah. Agar sambil makan sambil dengar. Dia dapat keuntungan double. Pertama, keuntungan dari segi dunia yaitu laku. Yang kedua, dapat pahala mendakwahi para konsumen. Jadi murni saja dia mah untuk mendakwahi para konsumen daripada nyetel lagu, kan umumnya rumah makan untuk menghibur itu nyetel apa? Musik, kadang-kadang live. Live itu langsung ada orangnya, ada organ tunggalnya, ada sound systemnya. Gitunya sok aya eta teh. Apalagi hari libur Sabtu Ahad. Paciweuh ya. Pas waktu sholat, anger nyanyi. Aduh, orang tenuju sholat teh ciweuh. Aya ditegor ngamuk geranya. Saya tuh cari makan tahu, wah kayak gitu. Kantos. Tingkang atau liren heula sarolat tuh. Saya mah cari makan, Pak, di sini bukan untuk mengganggu. Udah enggak ganggu. Kalau umpah saya berhenti karena ada yang sholat, sholatnya terus-terusan, Pak, sampai nanti. Jadi saya enggak bisa dapat uang gitu, tah. Ah. Ciwuhnya. Akhirnya komplainnya ke manajernya, bukan ke orangnya. Nah, jadi daripada detail musik, lebih baik setel. Apa namanya? Pengajian. Jadi niatnya mendakwahi. Maka itu bagus. Kalau ternyata itu menjadi menarik konsumen, cuwuceu. Apa cuwuceu teh? Jadi menyebar beritanya di restoran anu mah sambil makan teh sambil dengerin kajian adem banget. Akhirnya banyak orang berdatangan, itu mah barokah bagi dia. Asal niat awal apa namanya? Mendakwahi para konsumen itu bagus ya. Demikian wallahu alam bisawab, cukup sampai sini. Insyaallah nanti jam 8 ada kajian tetapi online ya, tidak di sini. Dengar saja di radio, TV dan juga media sosial. Insyaallah kita akan lanjut jam 8 nanti membahas kitab Ad-Da'wah Sunan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.